Ada SNP Indonesia, juga ada Meok Community, ada Coklat Syuting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi. Jaga hati biar tenang. Terima kasih Meo Community.